الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan sebelum kita masuki pembahasan tentang al-jinayah ala maduna nafs, ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha tentang masalah pembunuhan, yaitu apabila yang membunuh, yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan itu berjumlah lebih dari satu orang, dua orang, bahkan mungkin lebih, bisa lima orang, sepuluh orang, yang masing-masing dari mereka melakukan sebuah tindakan kepada seorang yang terbunuh, tindakan yang menghilangkan nyawanya. 10 orang sama-sama ikut serta dalam membunuhnya, maka 10 orang ini yang ditegakkan kepadanya hukum qisas seluruhnya. Namun apabila 10 orang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan, namun dari 10 orang ini satu orang melukai, yang satunya memotong bagian tubuhnya misalnya, satunya melakukan tindakan yang tidak menyebabkan hilangnya nyawa, yang membunuh yang menyebabkan hilangnya nyawa satu orang, yang lain mereka hanya melakukan hal-hal yang sifatnya melukai, tidak menyebabkan hilangnya jiwa, maka mereka dihukum masing-masing berdasarkan perbuatan kejahatan yang mereka perbuat. Yang melakukan pembunuhan inilah yang berhak untuk ditegakkan kepadanya hukum qisas. Adapun yang lainnya yang melukai, maka mereka dihukum sesuai dengan perbuatan yang mereka perbuat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq, beliau sebutkan dalam bab "Idza asaba qaumun min rajul hal yu'aqab aw yukhtas minhum kullihim", apabila ada satu kaum mereka berbuat kejahatan kepada seorang laki, apakah dihukum atau ditegakkan hukum qisas kepada mereka seluruhnya? Lalu disebutkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna gulaman qutila ghilah, bahwa ada seorang anak muda masih kecil itu dibunuh dengan cara ghilah. Yang dimaksud ghilah, seseorang dibunuh dengan cara makar tanpa dia bersiap-siap untuk menghadapi, dibunuh secara tiba-tiba. tanpa dia menyadari dengan adanya unsur penipuan atau pembunuhan senyap. Ini disebut ghailah. Maka anak muda ini dibunuh dengan cara demikian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Law ishtaraka fiha ahlu Sana'a la qataltuhum." Law ishtaraka fiha ahlu Sana'a la qataltuhum. Kalaulah seandainya seluruh penduduk Sana'a mereka terlibat dalam pembunuhan, seluruhnya membunuh, maka aku membunuh mereka seluruhnya. Aku membunuh mereka seluruhnya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membunuh, ya, menegakkan hukum qisas kepada beberapa orang. 5 orang, ada yang menyebutkan 5 orang atau 7 orang. Umar bin Khattab menegakkan hukum qisas kepada 5 orang atau 7 orang karena mereka seluruhnya terlibat dalam membunuh seorang laki-laki. Mereka membunuhnya dengan cara senyap, dengan cara spontan tanpa disadari oleh orang yang terbunuh. Lalu kemudian Umar mengatakan, "Lau tamala'a 'alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum jami'an." Kalau seandainya seluruh penduduk Sana'a mereka terlibat dalam pembunuhan orang tersebut, maka aku akan mengqisas mereka seluruhnya, membunuh mereka seluruhnya. Ini kaitannya dengan sekelompok orang yang mereka semuanya melakukan pembunuhan. Apabila terbukti bahwa semua dari jumlah tersebut seluruhnya terlibat dan seluruhnya melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, maka mereka semua mendapatkan hukum yang sama, yaitu al-qisas. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-jinayatu ala madunan nafs, melakukan tindakan kejahatan selain menghilangkan nyawa. Kalau yang sebelumnya kaitannya dengan perkara pembunuhan, melakukan pembunuhan dengan sengaja atau mirip dengan perbuatan kesengajaan atau membunuh dengan tidak sengaja, maka pembahasan yang keempat ini, permasalahan yang keempat, menjelaskan tentang seorang yang melakukan tindakan kejahatan, kezaliman kepada orang lain, tapi selain pembunuhan, namun melakukan tindakan kejahatan, apakah melukai atau memotong atau melumpuhkan salah satu bagian dari anggota tubuh seseorang. Wa hiya kullu adha yaqa'u 'ala al-insani mimma la yudi bi hayatihi. Yang dimaksud pembahasan yang keempat ini adalah setiap gangguan atau setiap hal yang menyakiti yang dialami oleh seseorang dari manusia yang tidak menyebabkan dia binasa dalam kehidupannya, yang tidak menyebabkan kematian. Minal jirahi, seperti melukai. Wa qat'i al-a'dha', seperti memutus bagian-bagian anggota tubuh seseorang, mutus kupingnya, atau dia memotong tangannya, atau dia memotong hidungnya, atau apa saja bagian dari anggota tubuh pada saat terjadi perkelahian. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa yajibu fi dzalika al-qisas li tsubuti dzalika bil kitab was sunnati wal ijma'. Dan wajib untuk ditegakkan hukum qisas yang menghilangkan hidung seseorang, maka diqisas dengan dihilangkan pula hidungnya. Yang memotong jari seseorang, maka dia diqisas dengan dipotong pula jarinya. Yang memotong telinga seorang, maka dia pun dihukum qisas dengan dihilangkan telinganya. Dan demikian seterusnya. Ini wajib menerapkan hukum qisas li thubuti dzalika bil kitab was sunnah wal ijma', berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma' ulama. Amal kitabu, adapun dari Al-Qur'an Karim, fa qauluhu ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa katabna 'alaihim anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dan kami telah menetapkan kepada mereka dalam syariat ini bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, mata juga dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Yani seorang yang menghilangkan hidung orang lain, maka dibalas, dihukum dengan dihilangkan pula hidungnya. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Wal juruh, demikian pula luka-luka. Luka-luka yang terdapat pada tubuh seorang, maka ada hukum qisas padanya. Maka ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi qissati kasri ar-rubay' thaniyat jariyah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ketika ar-rubay' mematahkan gigi seri seorang wanita. Seorang wanita, dia mematahkan bagian gigi depannya, bagian gigi depannya. Dia mematahkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukumnya, kitabullahil qisas. Bahwa di dalam kitabullah menerapkan adanya hukum qisas. Siapa yang mematahkan gigi seseorang, maka hukumnya giginya juga dipatahkan. Giginya juga dipatahkan. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa ajma'al ulama ala wujubil qisas fi madunan nafs in amkana. Dan para ulama sepakat atas hukum wajibnya penerapan qisas pada selain pembunuhan, pada selain kehilangan jiwa, apabila mampu untuk ditegakkannya hukum tersebut. Ini yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, meskipun bukan berkaitan dengan pembunuhan, namun apa saja yang dilakukan kepada orang lain dari tindakan penganiayaan, melukai, memotong atau memutus salah satu bagian dari tubuh seseorang, maka ini semua ada hukum qisas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.